Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Masih tentang tema yang pertama, yaitu saat kita berbeda, sebuah tema tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi perbedaan yang ada dan perbedaan yang terjadi. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, agar kita tidak terjebak dan terjerumus dalam perkara-perkara yang tidak terpuji, maka harus kita ketahui bahwa di sana ada beberapa adab, ya, ada beberapa adab, adabul khilaf wal ikhtilaf, adab saat kita berbeda dan adab dalam menghadapi perbedaan, khususnya bainal muslimin, antar kaum muslimin. Adab yang pertama adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Artinya kita semua harus tetap mengedepankan prinsip ini. Ini prinsip yang mendasar, hal yang sangat-sangat penting sekali. Kita harus selalu menjaga keikhlasan. Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Dan memang ikhlas ini ya mudah kalau secara teori, tetapi yang sulit itu adalah prakteknya, ya. Apalagi kalau kita mengucapkannya sangat mudah, ya, tidak berat. Sekali lagi, yang sulit itu adalah ketika mempraktekkannya, terutama ya saat terjadi silang pendapat antara kita dengan saudara kita. Berapa banyak orang yang memaksakan pendapatnya karena lebih cenderung membela dirinya, atau membela madhabnya, atau membela syekhnya, gurunya, atau membela kelompoknya. Dalam waktu yang bersamaan, mereka mengatakan dan mengklaim sebagai orang-orang yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Enggak ada keikhlasan kalau seseorang lebih cenderung membela dan memenangkan dirinya sendiri, memaksakan pendapatnya. Membawa orang lain kepada madhabnya, mengajak orang lain untuk mengikuti syekhnya, mengikuti gurunya, mengikuti kelompoknya. Keikhlasan itu tidak seperti itu. Keikhlasan itu adalah bagaimana kita menampakkan sikap lapang dada, begitu, dalam hal ini. Karena mau bagaimanapun kita berusaha menghilangkan perbedaan, perbedaan itu akan tetap ada. Dalam hal apapun, jangankan dalam urusan agama, urusan dunia juga. Ya, ingat yang melatar belakanginya adalah karena bertingkat-tingkat pemahaman, bertingkat-tingkat kemampuan akal dalam mencerna sesuatu. Ya. Jadi jangan sampai ketika kita berpendapat dengan satu pendapat, sementara saudara kita berbeda dengan pendapat kita, kemudian kita memaksakan, membela diri, mengajaknya untuk mengikuti kita, mengikuti guru kita, mengikuti madhab kita, mengikuti komunitas kita. Jangan. Tentu saja yang kita harapkan dalam hal apapun, termasuk ketika menyikapi perbedaan yang ada, adalah pahala dari Allah Azza wa Jalla. Salah satu caranya adalah ikhlas, menerima, tidak menolak, ya, ikhlas menerima, lapang dada, tidak menolak. Biarkan, tidak apa-apa. Saya dengan teman saya yang akrab, yang dekat, ya, kesana kemari, selalu bersama, bisa saja berbeda dalam sesuatu, dalam cara pandang tentang praktik-praktik ibadah, masalah-masalah fikih, gak jadi masalah. Dia pendapatnya A, saya pendapatnya B. Nah, itulah ikhlas. Jangan kemudian menyerang begitu. Yang tadinya teman jadi musuh. Yang tadinya selalu bersama malah saling menjauh. Nah, ini yang keliru, ini yang salah, ini yang menggambarkan tidak adanya keikhlasan. Ya, maka yang pertama, adab dalam menghadapi perbedaan, silang pendapat itu adalah tanamkan selalu ikhlas lillah azza wajal. Toh kita sama-sama dalam perjalanan menuju Allah azza wajal. Yang kita harapkan juga sama. Apa itu? Ridho Allah dan pahala yang disiapkan di sisinya. Ya, justru perbedaan yang ada ini harus semakin membuat kita semangat melakukan apa? Ibadah dan ketaatan kepada Allah azza wajal. Nah, kemudian yang kedua, adab yang kedua adalah raddul masail al-khilafiyah ila kitab wa sunnah. Mengembalikan masalah-masalah yang di situ terjadi silang pendapat kepada Quran dan Sunnah. Tadi di awal sudah saya singgung soal ini, bahwa prinsip utamanya adalah kitab dan Sunnah. Artinya kalau ada dalil yang jelas, ya kita mengikuti dalil, siapapun yang mengatakannya, ya siapapun yang mengatakannya. Misalnya dalam satu masalah, saya punya guru. Dalam satu masalah saya punya guru. Tetapi ada yang lain selain guru saya yang juga saya hormati, saya tidak belajar kepadanya. Ya. Saya lihat dalam satu masalah ini dia lebih kuat pendapatnya. Maka tidak jadi masalah dan bukan hal yang aib kalau saya mengikuti pendapatnya dan tidak mengikuti pendapat yang notabene guru saya. Itu biasa. Ya, itu biasa. Kenapa? Karena yang jadi patokan kita adalah idza dhahara ad-dalil, kalau dalil itu sudah nampak jelas ada, fattabi'hu, maka ikuti dalil itu. Bersama siapapun adanya. Ya. Bersama siapapun adanya. Nah, bukan semata-mata qaul ulama gitu. Karena kalau qaul ulama banyak. Banyak sekali akwal ulama yang masing-masingnya juga punya argumen, punya dalil, tetapi perbedaan itu tetap saja ada. Bukan karena hadis yang jadi pegangannya berbeda, tapi kadang-kadang hadis yang jadi pegangan berbeda, tapi kadang-kadang, maaf, hadis yang jadi pegangan itu sama, tapi kesimpulan bisa berbeda. Boleh, ada kelapangan untuk kita mengikuti. Ya, siapa yang kita rasa lebih pas, lebih tepat, begitu, tidak jadi masalah. Ya. Bahkan kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ketika kita melihat ada dua mufti yang berbeda, di mana kedua mufti itu sama-sama kita hormati, sama-sama kita percayai, ya, sama-sama kita muliakan, sama-sama kita akui tingkat kapasitas keilmuannya, bahkan sebanding. Ya. Boleh kita mengambil salah satu dari pendapat keduanya. Ya. Tidak jadi masalah. Dan tidak jadi masalah untuk kemudian kita mengambil pendapat yang lebih sahl, lebih mudah. Ya, yang lebih mudah. Tidak jadi masalah. Dalam hadis Aisyah, Rasulullah SAW itu kalau diberi dua pilihan, maka beliau selalu memilih yang lebih ringan. Ketika ada dua mufti berbeda pendapat tentang sesuatu, keduanya kita hormati, keduanya kita akui ilmunya, bahkan kita anggap selevel ilmu. Berbeda dalam sesuatu. Yang satunya lebih cenderung keras dalam artian al-ahwat, lebih menekankan kehati-hatian, yang satunya lagi lebih cenderung mudah. Maka tidak jadi masalah untuk kita kemudian mengambil yang termudah, apalagi di negeri kita. Kita ini hidup di mana sih? Di Indonesia, ya kan? Karena Nabi sekali lagi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalau dikasih dua pilihan, beliau selalu mengambil yang aisar, mengambil yang termudah. Yang jadi patokan tetap dalil. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Ya. Kalau kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikan kepada kitabullah, yaitu kepada Allah, war rasul, kepada rasul, yaitu kepada sunnah rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu harus, ya. Karena Allah kaitkan yang demikian itu dengan keimanan. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kamu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Nah. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, adab yang ketiga, ya. Adab yang ketiga adalah hendaknya masing-masing kita mewaspadai dirinya dari mengikuti hawa nafsu. Ya. Selalu waspada dari mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu itu bisa bikin kita buta. Hawa nafsu itu bisa bikin kita tuli, hawa nafsu itu bisa bikin kita tersesat. Jelas itu. Ya. Hawa nafsu bikin kita buta. Membikin kita tidak melihat kebenaran yang sebetulnya sudah jelas nampak. Ya. Hawa nafsu itu membikin kita tuli, membuat kita tidak mau mendengar keterangan yang sebenarnya sudah jelas apa nampak. Bikin kita tersesat, otomatis, ya, otomatis membuat kita berpaling dari kebenaran. Makanya di dalam Al-Quran surat Sad ayat yang ke-26. Allah subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti, wala tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah. Jangan sekali-kali kamu mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Innal ladhina yudhilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, untuk mereka sudah disiapkan azab yang keras. Ya. Maka waspada, hati-hati. Ya. Mengikuti hawa nafsu itu cenderung ke ambisi. Karena tidak ada orang yang ambisi dalam sesuatu, melainkan pasti dia mengikuti apa? Hawa nafsunya. Banyak orang yang memaksakan pendapatnya karena apa? Karena ambisi. Ambisi ingin dijadikan sebagai pemimpin, ya. Ambisi ingin mendapatkan kedudukan. Nah. Ambisi ingin dijadikan sebagai rujukan utama. Ya. Ambisi ingin dihormati oleh semua orang. Ambisi ingin diakui, begitu. Ya, karena ambisi. Dalam perkara-perkara yang di situ ada kelapangan untuk kita berbeda dengan saudara kita, maka jangan sampai kita punya ambisi, ya, dalam sesuatu. Kenapa? Karena nantinya kita akan memaksa siapapun untuk mengikuti kita, gitu. Memaksa semua orang di berbagai tempat harus begini, harus begini, harus sama. Pada akhirnya jadi apa? Sentralisasi. Itu tidak boleh. Ya. Gak ada sentralisasi di dalam Islam. Nah, itu ambisi. Itu hawa nafsu. Urusan-urusan yang kita mendapatkan kemudahan, kenapa dipersulit begitu? Jadi jangan selalu memposisikan diri di tempat yang sulit dan sempit. Ingat, Islam itu mudah. Jadi berikanlah kemudahan kepada sesama. Nah, tentang kemudahan Islam ini kan harus kita praktekkan, harus kita ajarkan, harus kita perlihatkan, harus kita tampakkan. Salah satunya adalah kita selalu open-minded. kita selalu terbuka. Kita selalu menerima perbedaan yang ada selama memang masih di dalam ranahnya. Dan selama yang menjadi patokannya adalah Quran dan Sunnah. Apa susahnya? Apa beratnya? Ya. Berbeda bukan berarti kita saling menjauh. Ya. Itu tidak dikehendaki. Nah. Maka jauhi hawa nafsu. Ya. Jangan sampai ada ambisi. Entah itu ambisi keduniaan atau juga ambisi keagamaan loh. Karena ambisi itu kan tidak selalu menyangkut urusan dunia. Ada orang-orang yang punya ambisi keagamaan. Yaitu tadi, ingin selalu dijadikan satu-satunya rujukan gitu dalam segala hal. Nah, kalau ambisi dalam urusan keduniaan kan jelas lah ya. Yang saya maksud, yang saya tekankan di sini adalah ambisi dalam urusan apa? Keagamaan. Haram, tidak boleh hukumnya. Ya. Ikhwatul kiram muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adab yang berikutnya, ya, adab yang keempat adalah melakukan dialog, diskusi, ya, yang baik, yang tenang. Nah, jika itu dibutuhkan, ya, mungkin perlu sharing pendapat, ya kan? Dan sharing pendapat itu kan, kalau sama-sama memang ada dalil yang jelas dan ada pegangan kalam ulamanya, itu kan menjadi wawasan, tambahan ilmu sebenarnya. Oh iya, ada juga ternyata pendapat yang mengatakan seperti ini. Ya. Ingat, ilmu agama itu luas, ya. Jangan dipersempit. Nah, jadi kita harus membuka diri. Mana pendapat para ulama yang seperti, oh mengatakan begini, pendapat ulama ini, oh terbuka. Jangan kemudian menyikapi yang berbeda. Ya. Kita enggak akan pernah bisa hidup dimanapun. Mungkin akan dikucilkan. Seakan-akan agama itu tertuju pada satu orang. Ya. Satu pendapat, tidak. Nah. Dan saya ingatkan lagi bahwa dulu di masa sahabat itu biasa berbeda. Ya, cara pandang mereka tentang sesuatu. Nah, itu kan menunjukkan keluasan ilmu agama. Dan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kan hanya sedikit. Ya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu yang diberikan kepada kalian itu hanyalah sedikit. Jadi dengan adanya dialog yang baik, sharing, ya, sharing soal pendapat-pendapat para ulama tentang sesuatu, itu justru mencerdaskan kita. Justru semakin bertambah wawasan kita, justru semakin bertambah keilmuan kita. Ya. Dan kita lebih bisa, ya, bijak dalam hal ini. Inilah sesungguhnya ilmu kehidupan. Ya, ilmu bermasyarakat. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang kelima, ya, yang kelima adalah menjauhi perkara-perkara yang bisa menimbulkan fitnah gara-gara adanya perbedaan. Ya. Karena tidak jarang perbedaan itu kemudian memicu terjadinya apa? Fitnah, karena kurang bijak dalam menyikapinya. Karena tidak dewasa. Tidak open minded. Ya, saya sering mengucapkan kata-kata ini supaya selalu ayo kita buka gitu. Pikiran kita, wawasan kita, ya. Nah. Dan para ulama itu kalau mereka dihadapkan pada perbedaan pendapat dalam prakteknya, kadang-kadang mereka melakukan hal yang berbeda dengan apa yang sebenarnya menjadi apa? Pendapatnya. Kadang-kadang melakukan yang mafdul dan meninggalkan yang afdol atau yang fadil. Ada sesuatu yang lebih utama, ada satu hal lain yang utama. Terkadang para ulama itu mereka melakukan hal yang utama, bukan lebih utama. Dalam rangka apa? Dalam rangka menutup pintu apa? Fitnah. Ada hal yang mustahab, yang sunnah, ada hal yang jaiz, yang boleh. Terkadang para ulama meninggalkan yang mustahab, mengerjakan yang jaiz, yang boleh. Untuk tujuan apa? Menutupi fitnah. Ya. Ada banyak contoh terkait persoalan ini. Misalnya hal yang sederhana, soal kunut subuh. Ya. Terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini. Kita tidak bisa menafikan. Terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini. Coba kita lihat bagaimana sikap para ulama. Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullah itu termasuk imam yang berpendapat tidak ada soal kunut subuh. Ya, dilakukan secara kontinu. Tapi Imam Syafi'i berpendapat ada. Bagaimana prakteknya Imam Ahmad? Ya. Beliau sholat di belakang orang-orang yang mengerjakan kunut subuh. Beliau ikut kunut subuh. Padahal pendapatnya sendiri apa? Tidak ada. Tidak ada kunut subuh. Pendapat Imam Ahmad. Tapi ketika ada di belakang imam yang kunut subuh, beliau kerjakan kunut subuh. Berarti meninggalkan sesuatu yang sebenarnya itu sudah menjadi apa? Pendapatnya. Meninggalkan sesuatu yang beliau anggap itu lebih afdol dan kemudian mengerjakan sesuatu yang ada di bawahnya secara kedudukan. Tujuan apa? Supaya tidak terjadi fitnah. Ya. Kita kembali ke para ulama kita. Bagaimana mereka para ulama kita menyikapi soal ini? Ternyata juga sama. Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, ketika ditanya soal ini, mereka semua mengatakan memang ghair masyru', memang tidak disyariatkan. Tetapi bila ada seseorang yang kemudian sholat di belakang imam yang melakukan kunut subuh, maka dia harus mengikutinya. Karena imam itu jadikan untuk diikuti. Dan sah sholat Anda. Lihat, tolong garis bawahi kalimat apa? Sah sholat Anda. Selama sah sholat kita, kenapa tidak dikerjakan? Kenapa kekeh gitu? Asa aing pang alusna, asa aing pang hadena, batur kunut kabeh salah. Tah urang mah teu tingali. Ya. Enggak perlu begitu kok. Ya. Tidak perlu seperti itu. Yang terpenting yang harus kita garis bawahi adalah sah, kata Syekh Shalih bin Fauzan, sah sholat Anda. Syekh Ibn Uthaymin juga mengatakan sah sholat Anda. Apalagi yang kemudian membuat kita ragu, memaksakan diri, apalagi mengklaim kunut subuh bidah, pelakunya ahli bidah. La haula wala quwata illa billah. Tidak hikmah, tidak bijak. Salah seperti itu. Ya, tidak hikmah, tidak bijak. Ada pendapat imam yang lain yang membolehkan kunut subuh. Seperti Imam Syafi'i. Tapi kan Ustaz, kita sudah melihat hadis. Iya. Hatta ana berdapat ghair masyru, tidak disyariatkan kunut apa? Kunut subuh, tidak. Tapi cobalah terbuka. Kita ini kan pergi kemana-mana. Kita kan tidak terus-terusan di rumah, ya enggak? Nah, kita juga kadang-kadang sholat di masjid orang, tidak selalu sholat di masjid kita sendiri, ya. Kadang-kadang sholat di masjid orang lain. Yang di situ kita dituntut untuk apa? Bijak dalam menghadapi persoalan ini. Bismillah, ketika membaca Al-Fatihah, dijaharkan atau disirkan? Banyak di antara kita, ya termasuk saya sendiri, berpendapat itu sir, ya, untuk bismillahnya. Tapi apakah salah kalau kemudian ada saudara kita yang mengatakan ya jahar bismillah, tidak masalah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sendiri memberikan keluasan dalam hal ini gitu. Artinya para ulama sendiri tidak menekan dalam hal ini bahwa harus seperti itu. Yang mau jahar fadhal, yang sir juga tidak jadi masalah. Ya. Jangan kemudian ini dijadikan sebagai sesuatu yang prinsip yang kalau berbeda bukan teman. Ini loh yang keliru. Ini yang harus kita perbaiki. Mindset yang seperti ini yang harus kita perbaiki. Ya. Saya ulang-ulang dari awal bahwa ini persoalan menyangkut ranahnya apa? Perbedaan memang. Artinya perbedaan-perbedaan itu diakomodir. beragam ibadah, tanawu. Nah, contoh lainnya, bacaan Al-Quran, apakah sampai kepada mayit atau tidak? Ma'ruf, mazhab Imam Ahmad la yasil, tidak akan sampai. Paham itu. Tetapi ingat, ada juga yang mengatakan akan sampai. Syekhul Islam mengatakan sampai. Terus apakah kemudian kita mengklaim secara terang-terangan siapa yang mengatakan bacaan Al-Quran untuk mayit tidak akan sampai, maka dia salah, dia bidah, dia ini, dia itu. Keliru. Keliru. Ada ulama kita yang berpendapat apa? Sampai. Ya, di antaranya Syekhul Islam. Antum berani menyalahkan Syekhul Islam? Nah, Syekhul Islam tekiu. Antum berarti kan berbeda pendapat antum dengan Syekhul Islam, ya kan? Kalau antum berpendapat oh enggak akan sampai bacaan Al-Qur'an kepada mayit. Syekhul Islam mengatakan sampai. Berarti antum berbeda. Jangan sampai antum bisa menerima Syekhul Islam tapi tidak bisa menerima teman sendiri yang berbeda. Ya. Jadi jangan memaksakan, ya, apalagi dalam rangka menutup apa fitnah, supaya hati tidak saling menjauh. Selama ada ulama kita, alim robbani, berpendapat tentang sesuatu, ya, maka siapapun boleh mengikutinya. Silahkan. Yang terpenting tetap yang jadi patokan, yang jadi rujukan adalah Quran dan Sunnah. Ya, silahkan, tidak masalah. Masalah itu aja diributin, ya kan? Sampai ada gontok-gontokan, sampai akhirnya dakwah jadi kacau balau, ya. Sampai akhirnya dikesankan wah ini memang begini, ini memang begitu. Keliru ya. Kita yang keliru dalam menyikapinya, kita yang keliru dalam menerapkannya. Ya, banyak hal lainnya yang harus kita koreksi sebetulnya, ya. Tapi yang paling penting, maksud kita adalah cobalah membuka apa diri, ya. Saya membuka diri dalam perkara ini. Ikhwatul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang ketujuh, adab yang ketujuh adalah al-adalah wal insaf. Selalu mengedepankan insaf, baik kepada yang sejalan, sependapat, ataupun kepada yang tidak sependapat dengan kita. Harus tetap menampakkan sikap adil dan apa? Insaf. Nah, ini penting, ya. Harus insaf. Harus tetap menganggap yang berbeda dengan kita, ya, teman kita, bukan musuh kita. Karena kita ini adalah umat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai saksi atas seluruh manusia. Dan Rasul menjadi saksi atas kita. Maka kalau menjadi saksi berarti harus adil, harus apa? Insaf. Dan hal yang perlu diwaspadai adalah adamut tasahul. Jangan kemudian bermudah-mudah. Ini ya, jangan bermudah-mudah. Ya. Memang boleh berbeda dalam ranahnya, tetapi bukan berarti kemudian kita cenderung bermudah-mudahan di dalamnya. Ya. Dan hindari tatabbu'ur rukhas. Mencari-cari keringanan. Hindari itu. Hindari mencari-cari apa? Keringanan. Kata para ulama, man tatabba'ar rukhas tafassaq. Dalam riwayat lain tazandaq. Barang siapa yang mencari-cari keringanan, maka dia akan menjadi orang yang fasik. Dalam kalimat lain yang disampaikan oleh para ulama, dia akan menjadi orang yang zindiq, ya. Jadi hindari itu. Bermudah-mudah dan mencari-cari apa? Keringanan. Nah, Adab berikutnya yang ketujuh, kalau tidak salah, yang ketujuh ya, adalah adamu ittiba'i zallatil ulama. Jangan mengikuti kekeliruan dan kesalahan ulama. Karena walau bagaimanapun ulama itu manusia biasa. Yusib wa yukhti. Kadang salah, kadang benar. Mereka berijtihad, tetapi mereka mendapatkan pahala dengan ijtihadnya itu, sampai pun kalau salah, ya kan? Kalau dapat, kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1. Tapi kita ya sebagai pengikut para ulama jangan mengikuti kekeliruannya. Ya. Ketika ada pendapat ulama kita yang ternyata bertolak belakang dengan bimbingan, dengan hadis, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kita tidak boleh mengikutinya, tapi tetap memberikan respek dan penghormatan kepadanya. Seperti apa yang dilakukan oleh Imam Nawawi terhadap Imam Asy-Syafi'i. Ya. Imam Nawawi ini madhab Syafi'i. Ya. Mengikut Imam Asy-Syafi'i, tetapi tidak semua hal yang menjadi pendapatnya Imam Asy-Syafi'i kemudian jadi pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya. Ada perkara-perkara yang dikritik oleh Imam Nawawi. Ya. Terkait dengan madhabnya. Ya, seperti misalnya sholat berdua. Sholat berdua. Kalau madhab Syafi'i itu kan yang jadi makmum mundur dikit. Ya, jadi makmum mundur dikit begitu. Ya. Mundur dikit, bukan di belakang. Itu salah kalau sampai kayak baris berbaris di belakang, eta malain sholat. Ya, berdua mundur sedikit begitu. Yang jadi imam agak depan sedikit. Tujuannya apa? Tujuan untuk membedakan mana imam, mana makmum. Tapi itu menyelisihi syariat. Begitu. Makanya Imam Nawawi mengkritik soal itu. Qad akhta'a. Ini telah salah Syafi'i dalam hal ini. Ya. Kenapa? Karena sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan para sahabat mengajarkan kalau sholat itu sejajar. Itu pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Ibnu Abbas lah, dengan sahabat Ibnu Mas'ud lah, dengan sahabat yang lainnya. Beliau sholat berdua sejajar. Untuk membedakan mana makmum mana imam jelas. Kalau imam itu di mana-mana di kanan. Ya, atau di kiri, makmumnya di kanan. Begitu. Imam di kiri, makmum di kanan. Jelas. Ya, tidak perlu kemudian yang makmum mundur sedikit ke belakang. Karena sudah bisa terbedakan. Apalagi kalau sholatnya jahr, imam di mana-mana pasti ngomong. Ya. Dari mulai takbiratul ihram pasti mimpin, ya kan? Allahu Akbar. Baru diikuti oleh makmumnya. Jadi kita bisa membedakan mana imam, mana makmum. Kalau sampai ternyata makmumnya yang duluan, wah itu benar tahu. Jadi ya seperti itu, tidak boleh mengikuti kesalahan apa ulama. Memang perbedaan sesuatu yang harus kita terima dan kita lapang dada. Ya, kita terima, kita lapang dada, kita memberikan respek, menghormati orang-orang yang berbeda dengan kita ya tentang sesuatu. Tetapi kita tidak boleh mengikuti zallat al-ulama, kekeliruan dan kesalahan para ulama. Ada perkataan yang menarik dari Imam Al-Auza'i rahimahullah. Itu bukan perkataan ya, tapi nukilan dari Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Beliau itu ketika mengetahui ada sebagian ulama penduduk Madinah yang memberikan rukhsah soal nyanyi ya, ada sebagian ulama yang memberikan rukhsah soal hukum menyanyi ya. Imam Al-Auza'i itu menganggap ini masuk ke dalam bagian zallatul ulama, kesalahan ulama yang tidak perlu diikuti. Ya. Imam Ibnu Hazm itu termasuk seorang alim ulama yang pendapatnya soal gina, soal nyanyian itu boleh. Nah, Imam Al-Auza'i dulu kan lebih dulu hidupnya. Ya. Imam Al-Auza'i dulu menganggap ulama yang memberikan rukhsah ya soal nyanyian itu termasuk zallat, termasuk apa? Kesalahan, sehingga kita tidak boleh mengikuti zallatul ulama, kesalahan para ulama. Ya. Artinya tidak semua yang dikemukakan, yang dikutip, yang disampaikan oleh para ulama itu kan benar. Karena mereka manusia biasa, yusib wa yukhti. Benar dan salah. Kullun yu'khadhu qawluhu wa yutraku illa qawlu sahib hadzal qabr. Kan begitu kata Imam Malik tadi sudah disampaikan. Semua orang itu layak bisa diambil dan ditinggalkan perkataannya kecuali ini. Penghuni kuburan ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutlak harus diikuti. Ya kalau kalam ulama tidak mutlak. Ini juga hal yang patut dipelajari. Hal yang patut dipelajari artinya tidak semua perbedaan yang terjadi itu punya dasar yang kuat begitu loh. Ada orang-orang yang berpegang dengan satu pendapat dari ulama tetapi pendapatnya lemah. Bahkan dianggap sebagai apa? Kekeliruan. Ya. Ketika itu ternyata masuk dalam ranah atau kategori keliru, nah kewajiban kita adalah tidak mengikutinya. Itulah yang termasuk dalam adabul khilaf wal ikhtilaf. Adab berbeda, adab berselisih, adab silang pendapat. Nah, khatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya yang ke 9, yang ke 8 adalah al-iltizamu bi adabil Islam inda naqdi wal ikhtilaf. Komitmen terus ya, mengikuti adab-adab yang diajarkan oleh Islam. Baik ketika mengkritik ya atau ketika menghadapi apa? Perselisihan. Nah, karena jelas sekali dalam Al-Qur'an kan Allah katakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadiluhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Rabbmu dengan penuh hikmah. Dengan penuh hikmah artinya kedepankan hikmah. Ini adab-adab yang seperti ini, hikmah, kemudian wejangan, nasihat-nasihat yang baik, dan kalau perlu dialog, diskusi, maka lakukan dengan diskusi yang baik, diskusi yang tenang seperti tadi sudah disampaikan. Ya. Nah, itu. Nah, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat yang ke-53, qul li ibadi, katakan kepada hamba-hambaku yaqulul lati hiya ahsan, agar mereka itu selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Lihat, mengucapkan kata-kata yang baik saat berbeda. Nah, kita berbeda dengan saudara kita dalam satu permasalahan yang ulama kita juga berbeda. Maka jangan sekali melontarkan kata-kata yang buruk. Ya. Tapi selalu ucapkan kata-kata yang baik. Inilah yang dilakukan oleh para ulama. Ini yang dilakukan oleh para ulama. Ya. Ketika berbeda, satu sama lain saling memuji. Ya, ada di antara mereka yang mengatakan, "Fadilatul Syekh fulan, beliau berpendapat yang seperti ini." Ada juga Fadilatul Syekh fulan, beliau berpendapat dengan seperti ini dan dipuji. Ya, dipuji. Adapun saya sendiri pendapatnya seperti ini, begitu. Tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk. Enggak kemudian menyindir, tidak kemudian Syekh fulan berpendapat dengan pendapat yang seperti ini tapi sayang sepertinya telaahnya kurang jauh gitu. Ya. Nah, enggak seperti itu. Atau tapi sayang kayaknya dia tidak menemukan hadis yang saya temukan. Nah, ya. Tapi sayang sepertinya belajarnya tidak terlalu lama. Ya. Kalau saya kan lama. Jadi kata-kata yang tidak baik dalam urusan khilaf berbeda yang di situ memang kita diperbolehkan, enggak boleh kayak gitu. Ya. Enggak boleh melemahkan, merendahkan ya yang lain. Nah, masing-masing silakan berpegang dengan pendapatnya ya. Yang terpenting adalah tetap merujuknya kepada kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, kita harus selalu ingat innasyaitana yanzaghu bainahum. Yanzaghu bainahum, sesungguhnya setan itu selalu ingin apa? Memecah belah. Ya. Memporak-porandakan kesatuan mereka. Nah, dan di banyak ayat Allah ingatkan kalau setan itu musuh. Ya, jangan sampai kita memberikan peluang kepada setan untuk melakukan aksinya, merusak hubungan antar kita. Nah, adab yang terakhir adalah hati-hati dari makar musuh-musuh Islam, ya, musuh-musuh Allah. Nah, karena bisa jadi ya, tidak adanya sikap hikmah, ya, lapang dada, kemudian membuka diri, itu bagian dari makar musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam. Jangan sampai kita mau dipermainkan dengan makar mereka, ya. Jangan sampai kita mau diadu domba, jangan sampai kita mau diprovokasi, karena bisa jadi ketika musuh-musuh Islam itu tahu umat Islam ini sumbu pendek, ya, berbeda sedikit aja bisa ribut, akhirnya mereka jadikan itu kesempatan, ya, untuk semakin, ya, menghancurkan, ya, kita umat Islam waliyadzubillah. Khotil kiram, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian, ya, pertemuan kita pada hari ini, ya, semoga bermanfaat, ya, meskipun tidak terlalu panjang lebar, tapi mudah-mudahan, ya, kita sudah bisa mendapatkan kesimpulan yang utama dari tema kita kali ini, dan kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan semoga ke depan, ya, untuk hari Ahad khususnya kita bisa mengadakan kembali kajian-kajian lainnya, entah itu di sini atau di tempat yang lainnya. Jadi insyaallah semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oh, ini. Oh. Ada beberapa, tapi sama ini bukunya. Ada 4 buku, ini yang sengaja katanya sih titipan untuk dibagikan ke jamaah, tetapi dengan catatan bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan. Begitu. Iya. Tidak perlu lama-lama lah, ya. Tidak perlu lama-lama. Insyaallah apa yang telah disampaikan tadi, insyaallah pertanyaannya dari apa yang telah disampaikan tadi. Baik. Pertanyaan yang pertama, sebutkan 2 saja adab saat kita silang pendapat atau berbeda pendapat dengan saudara kita. 2 adab khilaf, ya. 2 saja, enggak usah banyak-banyak. Ikhlas lillahi taala. Yang ikhlas kepada Allah, kemudian yang kedua mengembalikan berbagai persoalan kepada Quran dan Sunnah. Monggo. Kemudian pertanyaan yang kedua, di surat dan ayat berapakah yang di situ menjelaskan bahwa kalau Allah berkehendak bisa saja semua manusia itu menjadi satu umat, tapi mereka masih senantiasa berselisih. Ya. 118, 119. Pertanyaan berikutnya, siapakah orang-orang yang dirahmati oleh Allah ketika berselisih, ketika ini terusan dari ayat itu tadi, ya kan? Walau syaa'a rabbuk laja'ala nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima Rabbu, kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Nah, siapa nih yang dirahmati oleh Rabbmu itu? Siapa kira-kira? Ayo. Sebenarnya sudah tahu jawabannya, tapi mungkin sungkan. husnudzon saja. Ya? Atau mungkin tawadhu begitu kan terendah diri. Ya? Enggak. Bukan itu jawabannya. Yang sepakat, tidak berselisih, dan ketika berselisih, ketika terjadi silang pendapat, berbeda pendapat, tidak saling membelakangi, tidak saling membenci. Monggo. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya. Nah, ini bukunya juga tinggal satu. Sebutkan satu saja hal yang menyebabkan ketika terjadi perbedaan pendapat dalam sesuatu, kemudian mengakibatkan saling menyikapi, saling menghajar, saling ini ya, taklid buta. Bukan taklid buta ya, fanatik buta. Siap. Jazakallahu khair. Begitu. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Abu Hamzah Yusuf Habibullah Ta'ala yang telah menyampaikan materinya pada kita hari ini.